بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan, diridai dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, kitab Fadailish Sahabah, bab yang ke-53. Yang berbunyi bab qawlihi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ti mi'atu sanatin wa 'alal ardi nafsun manfusatun al-yawma. La ta'ti mi'atu sanatin wa 'alal ardi nafsun manfusatun al-yawma. Ini hadis Nabi sebagai bunyi bab, ya, dibawakan oleh Imam Nawawi, bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak datang 100 tahun dan di atas muka bumi ada jiwa yang bernyawa hari ini. Tidak datang 100 tahun di atas muka bumi masih ada jiwa yang bernyawa hari ini. Maksudnya yang ada di malam itu, yang lahir di malam itu, yang hidup di hari di mana Nabi bersabda ini, itu tidak akan ada yang melebihi 100 tahun. Kalau sudah sampai 100 tahun, mereka yang ada di hari itu, baik yang sudah ada maupun yang baru lahir, itu di atas 100 tahun sudah tidak ada lagi di muka bumi. Maksudnya meninggal semua. Maksudnya meninggal semua. Dan ini adalah salah satu dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengabarkan berita yang akan terjadi, berita gaib. Dan berita ini benar. Benar karena yang menyatakannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentu Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukan orang yang ada atau semua orang yang ada di hari itu. Kalau yang lahir besok berarti keluar dari konteks. Yang ada di hari itu mau yang sudah ada maupun yang lahir di hari itu, maka 100 tahun lagi mereka sudah tidak ada semuanya. Ya, ini berita gaib, dan ini juga menunjukkan masa para sahabat. Ya, menunjukkan masa keberadaan para sahabat setelah Nabi SAW meninggal dunia. Karena dalam hadis yang akan kita baca, salah satunya ucapan ini disampaikan oleh Nabi 1 bulan sebelum meninggal dunia. 1 bulan sebelum beliau meninggal dunia, berarti pada bulan Safar, atau kira-kira bulan Safar, karena beliau meninggal 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah. Berarti sekitar 12 Safar. Kira-kira di awal Safar, hadis yang kita pelajari ini akan kita pelajari diucapkan Nabi. Berarti 100 tahun setelah itu, berarti tahun 111. Tahun 111 bulan Safar, maka yang hidup di hari di mana Nabi menyampaikan hadis ini, baik yang sudah hidup maupun yang baru lahir, nah, tidak akan ada lagi di muka bumi ini. Mereka sudah meninggal semuanya. Nah, ini subhanallah merupakan berita gaib, dan memang ya, tidak ada para sahabat yang meninggal dunia di atas 110 tahun. Tidak ada. Yang di atas 100 seperti Anas bin Malik atau Wathilah bin Al-Asqa, ya, itu pun tergolong sahabat yang paling terakhir meninggal dunia. Semuanya di bawah 100. Di bawah 100 tahun setelah Nabi SAW meninggal dunia. Ya, bahkan hitungan 100 tahunnya itu dari hijrah. Dari hijrahnya Nabi itu 10 tahun sebelum meninggal dunia. Jadi hitungan hijrahnya. Jadi yang di bawah tahun 100 dari semenjak mulainya hijrah ke Madinah, ini umumnya para sahabat meninggal dunia 50 tahun ke 50 Hijriah, 60 Hijriah, 70 Hijriah, 80 Hijriah. Umumnya yang di atas 100 Hijriah sangat sedikit sekali, dan ini menunjukkan bahwa apa yang diberitakan oleh Nabi ini nyata. Ya, terjadi fakta. Dan ini salah satu dari tanda mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus menyampaikan kepada kita fase keberadaan para sahabat. Ya, sampai kapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada, masih ada, masih hidup. Ya. Inilah maksud dari bab ini. Kita baca hadis yang pertama, nomor 6428. 6428. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Muhammad ibn Rafi' wa Abd ibn Humaydin قال محمد بن رافع حدثنا وقال عبد يعني عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مأمر عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله وأبو بكر ابن سليمان أن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, kata Abdullah bin Umar, salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin salatal isya fi akhir hayatihi. Kata Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami, maksudnya mengimami, pada suatu malam salat isya di akhir-akhir kehidupannya, di akhir-akhir hayatnya. Ya, di akhir-akhir hayatnya. Karena beberapa hari Nabi tidak, maksudnya di akhir-akhir bukan di akhir sekali. Ya, bukan di akhir sekali, karena beberapa hari di sebelum beliau meninggal dunia, beliau tidak bisa salat mengimami kaum muslimin. Ya. Terakhir yang dia lakukan salat mengimami kaum muslimin itu yang salat subuh di hari Senin sebelum meninggal dunia. Ya. Yang dia pun tidak mengimami secara langsung, tetapi menjadikan Abu Bakar berdiri di sampingnya dan beliau duduk. Ya. Inilah akhir dari sholat Nabi mengimami kaum muslimin. Sementara yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar yaitu akhir-akhir hayatnya, sebelum beliau sakit atau ketika dia sudah sakit tetapi masih kuat untuk ke masjid dan melakukan sholat mengimami kaum muslimin. Sholat Isya dilakukan oleh Nabi SAW pada malam itu. Falamma sallama, kata Abdullah bin Umar, maka ketika beliau salam, maksudnya selesai sholat, qama, beliau berdiri. Ya, beliau berdiri. Ini bukan menunjukkan tidak ada zikir ya, bukan menunjukkan tidak ada zikir, langsung assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung berdiri. Bukan itu maksudnya, tetapi setelah sholat itu ada perbuatan yang tidak biasa dilakukan oleh Nabi, yaitu setelah zikir tentunya, lalu beliau berdiri, qama, faqal, maka beliau berkata, ara'aitakum lailatakum hadhihi. Ya, ara'aitakum lailatukum hadhihi. Tahukah kalian malam kalian ini? Maksudnya malam yang sholat yang terjadi di waktu itu. Itu malam yang mana beliau baru saja selesai melaksanakan sholat Isya mengimami kaum muslimin. Beliau mengatakan, tahu tidak kalian malam ini? Maksudnya malam itu. Fa inna ala ra'si mi'ati sanatin, sesungguhnya di puncak 100 tahun, ra's kepala, maksudnya puncak 100 tahun, ya, dari hitungannya mulai malam itu, ya, berarti itu malam pertama dari 100 tahun yang akan yang disebut oleh Nabi. Malam itu malam pertamanya, nanti ujung dari malam 100 tahun itu berapa malam itu? 100 tahun berapa malam? Ya, tidak terhitung. Ya. Jadi startnya mulai malam itu, nah, sampai nanti berakhir 100 tahun, malam yang terakhirnya dari 100 tahun itu, kata Nabi SAW, minha la yabqa mimman huwa ala zahril ardi ahadun. Ya. Tidak tersisa seorang pun dari orang-orang yang malam ini berada di muka bumi. Ya. Jadi di malam hari ini tentu banyak manusia yang ada di muka bumi malam kejadian itu. Nah, nanti di ujung 100 tahun setarnya malam hari ini, di malam yang setelah berakhirnya atau malam ujungnya yang terakhirnya, dengan malam itu adalah malam 100 tahun semenjak malam yang Nabi sholat ini, itu tidak tersisa lagi seorang pun yang malam hari ini masih hidup atau yang hidup malam hari ini, baik yang sudah lama hidupnya maupun yang baru lahir. Ya, nah, ini yang disampaikan oleh Nabi malam itu. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar perawi hadis radhiyallahu anhuma, fawahalan nasu min maqalati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, min maqalati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilka. Ya, maka kata Abdullah bin Umar, wahalan nas, keliru, gagal paham. Ya, kata An-Nawawi, ghalitu, ya, ghalitu atau ghalatu, gagal dalam memahaminya. Ya, memahami keliru. Fawahalan nasu min maqalati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilka fima yatahaddatsuna min hadhihi al-ahadith an mi'ati sanatin. Ya, jadi para sahabat, di sini apa artinya wahala? salah memahami, sama ya. Salah memahami, gagal paham terhadap ucapan atau pernyataan Nabi tersebut. Fima yatahaddatsuna min hadhihi al-ahadith an mi'ati sanah, dalam menetapkan atau memahami kata 100 tahun. Ya. Wa innama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabqa mimman huwa al-yawma ala dhahri al-ardi ahadun. Sesungguhnya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi yang yaitu tidak tersisa dari orang yang hari ini berada di atas muka bumi, tidak tersisa seorang pun, maksudnya yuridu bidzalika, maksudnya atau dimaksud oleh Nabi ayyan kharima dzalikal qarna, ayyan kharima dzalikal qarnu, yaitu berakhirnya masa Nabi, maksudnya masa para sahabat. Jadi itu yang dimaksud oleh Nabi dengan menyatakan bahwa jadi masa para sahabat itu akan berakhir dengan start sebulan sebelum meninggal dunia, yang mereka-mereka itu hidup di malam kejadian ini, nanti hitung 100 tahun ke depan, di puncak, di malam puncak 100 tahunnya itu tidak akan ada lagi tersisa. Semuanya sudah meninggal dunia. Seorang pun tidak ada yang tersisa. Dengan itu berakhirlah masa atau kenabian atau masa sahabat. Masa sahabat. 100 tahun sebulan sebelum Nabi meninggal dunia, hitungannya ketika 100 tahun itu berakhir, berarti berakhirlah masa sahabat. Itu yang dimaksud oleh Nabi. Ya. Mereka memahami bisa jadi adalah hari kiamat. Ya. Karena tidak ada lagi yang tersisa dari manusia yang hidup, kiamat. Ya. Ini yang dimaksud oleh Ibnu Umar gagal paham. Karena kalau kita lihat maknanya, tidak ada yang hidup di malam hari ini kecuali habis semuanya, tidak ada yang tersisa. Kiamatlah. Ternyata pemahamannya adalah zaman itu, berakhirnya zaman sahabat itu dengan 100 tahun sebulan sebelum Nabi meninggal dunia. Itu yang maksud. Ya, bukan maksudnya tidak ada lagi seorang pun manusia dengan datangnya hari kiamat 100 tahun setelah itu. Ya, ini itu yang keliru dan itu yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar, bahwa ada banyak yang gagal paham sehingga memahami bahwa hari kiamat 100 tahun lagi. Ya. Tetapi yang dimaksud oleh Nabi adalah berakhirnya qarn. Ya. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia yang hidup di masaku. Masa Nabi ini itu yang tadi masa berakhirnya 100 tahun sebelum Nabi meninggal dunia, sebulan terhitung sebulan sebelum Nabi meninggal dunia. Itulah masa Nabi yang untuk generasi pertama. Kemudian nanti masuk generasi kedua. Bukan maksudnya kiamat. Ya, bukan maksudnya kiamat. Karena bisa jadi itu yang dipahami. Karena kalau sudah tidak ada lagi manusia yang hidup, ini hari kiamat. Ternyata bukan itu maksudnya. Hanya Nabi menjelaskan tentang inkhiram dzalikal qarn, ay ayyan kharima. Yang kharima itu maksudnya yang qati'a wa yang qadi. Yang qati'u wa yang qadi. Maksudnya berakhir masa zaman Nabi atau zaman para sahabat Nabi. Ini ya hadis yang pertama. Ya. Jadi 100 tahun sebelum Nabi 100 tahun semenjak Nabi meninggal dunia. Di tahun Nabi dari tahun 11 itu terhitung berarti setahun 100 tahun setelah tahun 11. 11 Hijriah, hitung 100 tahun ke depannya. Berarti 111 Hijriah. 111 Hijriah itulah akhir dari masa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata kalau kita lihat, kita baca, telusuri kehidupan perasaan, tidak ada yang hidup sampai 105 saja, ya, atau 107, semuanya di bawah itu, ya, semuanya meninggal di bawah itu. Wallahu a'lam. Ya. Itu hadis yang pertama, ya, dan sudah jelas ya, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW memberitakan tentang sesuatu yang gaib, ya, sesuatu yang gaib, berita yang akan terjadi 100 tahun yang akan datang. Di puncak 100 tahunnya, di malam terakhirnya, itu orang yang hidup di malam starnya tadi tidak akan ada lagi tersisa di muka bumi ini seorang pun. Yang lahir besok bisa jadi, ya, yang lahir besok harinya di setelah kejadian ini, misalnya malam atau kemarin Nabi menyampaikan hadis ini, yang lahir hari ini itu tidak terhitung konteks hadis ini, berarti bisa jadi hidup, masih hidup yang hidup, yang lahir satu hari setelah kejadian itu, ya, satu hari setelah kejadian itu. Ini yang perlu kita pahami dan itu yang dijelaskan oleh An-Nawawi. Baik, hadis yang kedua 6429. Imam Muslim mengatakan haddatsani Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi qala akhbarana Abu Al-Yaman qala akhbarana Shu'aib wa rawahu Al-Laits an Abdurrahman bin Khalid Abdurrahman bin Khalid bin Musafir kilahuma an Az-Zuhri bi isnad Ma'marin kamithli hadithihi. Ini hadis yang kedua, bunyinya sama dengan hadis sebelumnya. Yang perlu kita tambahkan, tadi Nabi mengatakan, ya, semenjak malam hari ini dan sampai nanti puncak 100 tahun, yang hidup di malam hari ini tidak akan ada lagi tersisa seorang pun. Imam Nawawi menyatakan sebagian ulama, ya, sebagian ulama hadis, dan dipertegas oleh Ibnu Hajar dalam Sahih Bukhari bahwa yang dimaksud oleh Nawawi adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari dan yang lainnya menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa Al-Khadir, siapa Khadir? Yang berjumpa dengan Nabi Musa. Ya. Bahwa Al-Khadir meninggal dunia, sudah meninggal dunia. Berdasarkan hadis ini, dan ini dikuatkan oleh Ibnu Hajar, Al-Mubarak Furi yang mensyarahkan Sunan Tirmidzi. Karena hadis ini juga ada di Sunan Tirmidzi selain Sahih Bukhari dan Muslim. Pensyarah Sunan Tirmidzi menguatkan pendapat Imam Bukhari ini, walaupun An-Nawawi di sini dan juga Ibnu Hajar menyatakan bahwa pendapat jumhur ulama bahwa Khadir masih hidup. Ya. Al-Khadir masih hidup. Lalu bagaimana menggabungkan pemahaman hadis ini? Karena orang yang terakhir yang hidup di malam itu, baik orang yang sebelumnya sudah lahir, sudah ada, atau yang malam itu baru lahir, itu nanti di ujung 100 tahun tidak akan ada lagi yang tersisa. Ya. Bagaimana menggabungkan pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa Khadir masih hidup dengan hadis ini yang zahirnya bertentangan? Karena kalau seandainya iya, kita ikuti pertentangannya, maka Khadir meninggal. Seperti yang dipahami oleh Imam Bukhari, hadis ini menyatakan bahwa Khadir sudah meninggal dunia. Dan itu yang dikuatkan oleh Mubarak Furi, dan beliau menyampaikan banyak dalil-dalil yang lain. Ya. Dan itu yang pendapat yang kita lihat kuat. Walaupun jumhur ulama mengatakan dia masih hidup. Lalu bagaimana mereka menjawab hadis ini? Menjawab hadis ini. Mereka kan mengatakan Khadir sampai hari ini masih hidup. Ya. Sementara Nabi mengatakan yang hidup di malam itu, manusia yang hidup di hari itu, 100 tahun lagi tidak akan ada yang tersisa. Ya, tidak ada yang tersisa. Lalu termasuk Khadir. Ya. Kalau sampai zaman Nabi, sampai malam itu, malam sholat Isya itu Khadir masih hidup, berarti 100 tahun lagi dia meninggal dunia, pasti. Berdasarkan hadis ini. Makanya Bukhari menguatkan, menyatakan, dan Nawawi mengatakan, ini yang menunjukkan bahwa Nawawi mengkritisi pendapat Al-Bukhari. Ya, dia mengatakan, halaman 543, alinea terakhir ya, di ujung. Hadis-hadis ini dijadikan dalil oleh kalangan ahli hadis yang keluar dari pakem. Apa ini ya? Pakem itu apa? Iya benar itu. Berarti karena bahasa Arabnya mansyadza, kata Nawawi. Melakukan pendapat yang asing, pendapat yang asing, pendapat yang asing. Ya, wahtajja bihadhihi al-ahadits man syadza min al-muhaddits, orang yang keluar dari kaidah. Ya, orang yang syadza, yang syudzuz, artinya pendapatnya tersendiri. Karena jumhur ulama tadi mengatakan bahwa Khadir masih hidup sampai setelah Nabi 100 tahun tadi. Ya. Setelah 100 tahun tadi. Lalu kalau Imam Bukhari dan yang lainnya yang sependapat menyatakan dengan hadis ini, menunjukkan dengan hadis ini disimpulkan bahwa Khadir sudah meninggal dunia. Karena setelah 100 tahun tidak ada lagi yang tersisa dari yang hidup di malam Nabi menyampaikan hadis itu, siapapun juga yang sudah hidup, yang malam hari itu berumur 10 tahun, yang berumur 11 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, yang baru lahir saja malam itu, 100 tahun lagi tidak akan ada yang hidup. Berarti termasuk Khadir. Bagaimana jumhur menjawab? Nah, dinukilkan oleh Nawawi dan yang lainnya jawaban dari hadis ini. Mereka mengatakan karena Nabi dalam hadis itu mengatakan tidak ada yang tersisa dari yang berada di muka bumi, maksudnya di daratan, sementara Khadir itu di laut. Ya, sementara Khadir itu di laut. Kemudian juga mengecualikan dari jiwa yang bernyawa dalam hadis Nabi tadi, dikecualikan dari bangsa manusia Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa? Karena dia bukan di bumi. Ya, bukan di bumi, tetapi diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk malaikat. Malaikat kan bernyawa juga. Ya, makhluk yang dicipta oleh Allah dari cahaya kemudian diberi nyawa. Makanya nanti mereka semuanya mati. Mereka mati, termasuk yang dimatikan oleh Allah ketika hari kiamat. Mereka termasuk yang dimatikan oleh Allah ketika hari kiamat terjadi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Ya, dari malaikat, ya, yang dikehendaki oleh Allah yang tidak mati ketika bumi ini, alam semesta ini dihancurkan oleh Allah. Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardh. Ketika ditiup sangkakala, maka mati semua yang di langit. Ini di luar yang hadis ini ya. Menunjukkan bahwa malaikat juga mati. Maka dikecualikan juga dari hadis yang umum tadi, para malaikat di langit, kemudian juga Nabi Isa, kemudian juga Khadir, menurut pendapat jumhur. Ya. Jadi jumhur tidak mempertentangkan hadis ini dengan hadis pendapat mereka bahwa Khadir masih hidup. Bahwa Khadir masih hidup. Dan ya, hidupnya Khadir tentu sebagaimana hidupnya di zaman Nabi Musa. Sebagaimana hidupnya, dia tidak berhubungan dengan Nabi Musa kecuali kejadian itu beberapa hari. Kemudian tidak berhubungan dengan syariat Nabi Musa. Begitu juga setiap nabi yang dilewatinya dengan pendapat jumhur tadi, maka dia tidak ada kaitannya dengan syariat nabi-nabi yang diutus oleh Allah, termasuk Nabi Muhammad SAW. Dan dia juga tidak ada hubungannya dengan nabi saja, dia tidak berhubungan apa-apa kecuali dengan Nabi Musa yang dia perjumpakan, sementara dia tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Adapun hadis yang menyatakan Khadir berjumpa dengan nabi, hadisnya lemah. Ya. Hadisnya lemah. Apalagi umatnya. Nabi saja tidak berjumpa dan hadisnya lemah, sementara sebagian orang mengatakan ada beberapa wali yang berguru langsung dengan Khadir. Ya. Ada beberapa wali Allah menurut mereka yang langsung berguru kepada Khadir untuk keluar dari syariat nabi tentunya. Karena memang ini yang mereka inginkan dan itu yang telah distrategikan oleh syaitan dengan menyatakan bahwa mereka berguru kepada Khadir, konsekuensinya mereka tidak lagi terkait dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka tidak sholat, tidak puasa, tidak mengakukan ibadah syariat, karena mereka sudah sampai ke tingkat wali yang tinggi dengan langsung berguru kepada Khadir. Ya. Jadi pendapat jumhur tadi bahwa Khadir itu belum meninggal dunia bukan berarti membukakan kesempatan kepada orang-orang yang sesat untuk sesat. Tidak. Ya. Dengan hidup masih hidupnya Khadir lalu muncullah penyimpangan-penyimpangan dan keyakinan-keyakinan yang menyimpang tadi. Tidak seperti itu. Jumhur ulama berpendapat Khadir masih hidup, ya selesai. Tidak ada hubungan apa-apa. Itu saja. Karena dia di zaman Nabi Musa pun hidup dan dia tidak ada hubungannya dengan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dia berada kehidupannya di laut. Ya, di laut. Bukan di muka bumi ini. Dan juga dikecualikan dari hadis yang menyatakan tidak ada satu pun yang bernyawa setelah 100 tahun lagi kecuali habis. Maksudnya keluar dari konteks hadis ini adalah iblis. Ya. Iblis. Iblis memang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia diabadikan oleh Allah sampai hari kiamat. Walaupun dia tetap juga yang bernyawa, nafsun manfusah, jiwa yang bernyawa, tetapi dia diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia tidak berada di daratan, singgasananya di dalam laut. Ya. Iblis itu membuat istananya di laut. Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW. Ini beberapa catatan yang harus kita sampaikan untuk memahami hadis tadi. Hadis ini sekedar menjelaskan tentang kapan berakhir masa sahabat, yaitu 100 tahun semenjak sebulan sebelum Nabi meninggal dunia. Ya, di tahun ke-11 Hijriah, berarti 100 tahunnya 111 Hijriah. Ya. Bulan Safar itu berakhirnya 100 tahun tersebut di bulan itu, di bulan Safar itu tahun 111 tidak ada lagi yang namanya seorang sahabat pun atau manusia pun yang hidup di malam itu, walaupun bukan sahabat. Manusia pun yang ada di muka bumi ini yang hidup di malam di mana kejadian ini tidak akan ada yang tersisa, semuanya sudah mati. Ini menunjuk dan ini menekankan bahwa usia umat Nabi Muhammad ini memang terlalu pendek, di bawah 100, antara 60 sampai 70 tahun. Yang lahir di malam kejadian itu, ya, tidak ada yang melewati 100 tahun umurnya. Ya, di malam itu ada yang lahir misalnya, maka tidak ada yang sampai 100 tahun umurnya. Persis yang disampaikan oleh Nabi, antara 60 sampai 70 tahun usia mereka. Ini kembali kita berikan beberapa catatan penting untuk hadis tersebut yang diulang oleh Imam Muslim dua kali, ya, dengan dua sanad. Kemudian kita lanjutkan hadis, ya. Maksudnya? Beliau hanya ingin menyampaikan akan berakhirnya masa menunggu sahabat. Ya. Ya, fokusnya ke sahabat aja, tak melebar. Iya, itu yang kita inginkan, ingin tekankan. Tetapi kan kalau kita tidak sampaikan ini, sebagaimana yang dijelas, jangankan di zaman kita, Di zaman sahabat, cerita Ibnu Umar, ketika mereka mendengar hadis tadi, mereka memahami hari kiamat. Ya, karena yang hidup tidak ada lagi tersisa, mati semua. Nah, di antara para sahabat ada yang gagal paham, apalagi kita. Apalagi kita. Jadi fokusnya memang menjelaskan tentang akhir dari masa sahabat Nabi SAW, yaitu 111. Ya, jadi sahabat itu di tahun 111 Hijriah tidak ada yang tersisa lagi. Baik itu para sahabat, umumnya manusia yang hidup di malam ketika Nabi SAW Isa kemudian menyampaikan pernyataan tadi, tidak ada lagi yang hidup setelah 100 tahun. Tidak ada lagi. Bukan hanya sahabat saja ya, tetapi semua yang bernyawa dari manusia, tidak ada yang melebihi ya, yang ketika di malam itu hidup. Baik sahabat ataupun yang tidak sahabat, ya. Baik yang sudah hidup ataupun yang baru lahir, setelah 100 tahun nanti mereka tidak akan ada lagi. Ya. Semua yang hidup setelah 100 tahun itu orang yang lahir setelah kejadian itu. Misalnya 2 hari setelah kejadian itu lahir, nanti melewati 100 tahun. Karena yang dimaksud adalah malam itu. Malam itu. Dan ini berita gaib dari Nabi SAW. Baik, kita lanjutkan. 6430. Imam Muslim mengatakan haddatsani Harun bin Abdullah wa Hajjaj bin Sya'ir qala haddatsana Hajjaj bin Muhammad qala qala bin Jurayj akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah. Ini hadis yang lainnya. Tadi hadis Abdullah bin Umar, sekarang adalah hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radiyallahu anhuma. Dia Jabir dengan ayahnya Abdullah, sahabat Nabi. Begitu juga Abdullah bin Umar, Abdullahnya sahabat, dan ayahnya Umar bin Khattab juga sahabat Nabi radiyallahu ta'ala anhum. Yaqul, kata Jabir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi SAW bersabda, qabla an yamuta bi syahrin. Ini yang tadi kita tekankan. Kata Jabir, Nabi bersabda sebelum meninggal dunia 1 bulan. Ya. Sebelum beliau meninggal dunia 1 bulan. Ya. Yas'aluni anissa'ah. Kata Nabi, mereka menanyakan kepadaku tentang kapan hari kiamat. Itu yang dipahami, yang keliru oleh para sahabat. Karena awal dari ucapan Nabi tadi adalah adanya pertanyaan tentang hari kiamat. Sehingga mereka memahami hari kiamat 100 tahun lagi. Ya. Ternyata yang dimaksud oleh Nabi 100 tahun itu adalah akhir masa para sahabat. Manusia tetap akan ada. Ya. Belum terjadi hari kiamat. Nah, sekarang sudah bukan 100, sekarang sudah 1400. Ya. Sudah 1400. Bahkan sudah 43 malah. Ya, 1443. Sudah hampir 15 abad. Ya. Jadi memang bukan maksud Nabi adalah tentang hari kiamat akan terjadi 100 tahun lagi, tidak, tetapi itu berakhirnya masa para sahabat. Makanya di sini hadis Jabir, orang-orang menanyakan kepadaku kapan hari kiamat. Wa innama ilmuha indallah. Ini sama dengan Al-Quran ya. Ketika diceritakan orang-orang bertanya kepada beliau tentang hari kiamat, Qul innama ilmuha inda rabbi fi kitab. Katakan bahwa ilmu tentang hari kiamat itu di sisi Allah. Dicatat oleh Allah kapan terjadinya hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang tahu, yang mengetahui kapan hari terjadinya kiamat. Ya. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, kata Nabi, tidaklah yang ditanya lebih tahu tentang hari kiamat itu daripada yang bertanya. Maksudnya beliau dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang bertanya dan beliau yang ditanya, mereka berdua ini tidak, atau sama-sama tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Kalau mereka berdua saja tidak tahu, mustahil selain mereka mengetahuinya. Kalau seandainya selain Allah mungkin ada yang mengetahui hari kiamat, mereka berdua lah yang paling berhak mengetahuinya. makhluk Allah yang paling berhak mengetahuinya. Ternyata mereka berdua tidak mengetahuinya. Lalu ada yang menyatakan bahwa hari kiamat terjadi tahun sekian, ini sudah jelas-jelas dusta. Ya, sudah jelas dusta. Tahun 2012 dijadwalkan oleh sebagian orang terjadinya hari kiamat. Dengan kalender suku apa itu? Ya, ketika itu di tahun kejadian yang maraknya, panasnya isu ini di tahun 2011. Bahwa tahun 2012 akan terjadi hari kiamat dengan berstandar kalender suatu suku ya yang di muka bumi ini. Nah, kemudian masuk isu ini kepada kaum muslimin. Akhirnya mereka mulai yang satu berbicara ini, yang satu berbicara itu. Padahal sebelumnya sudah banyak prediksi-prediksi dan jadwal-jadwal hari kiamat yang dibuat oleh manusia lewat saja. Ya, sudah terlewat waktu-waktu tersebut karena memang Nabi mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Jibril dan ia sendiri tidak mengetahui kapan hari kiamat. Lalu didasarkan kepada kaum yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemana kaum muslimin ini? Mereka tidak baca Al-Qur'an. Ketika Allah mengatakan yas'alunaka 'anis sa'ah, qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Mereka tanyakan kepadamu tentang hari kiamat kapan terjadi? Katakan, jawab bahwa ilmunya di sisi Allah. Di sini juga Nabi mengatakan wa innama 'ilmuha 'indallah. Nabi tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Wa uqsimu billah. Kata Nabi melanjutkan, dan saya bersumpah dengan Allah. Ma 'alal ardi min nafsin manfusatin ya'ti 'alaiha mi'atu sanatin. Tidak ada, saya bersumpah dengan Allah, tidak ada di atas bumi dari jiwa yang bernyawa 100 tahun lagi tersisa. Jadi ini yang membuat mereka sebagian memahami bahwa itu hari kiamat. Padahal Nabi di awal sudah mengatakan apa? Ilmunya di sisi Allah. Ilmunya di sisi Allah. Jadi bukan maksudnya hari kiamat, karena Nabi tidak mengatakan hari kiamat. Maksud dari akhir hadis itu bahwa saya bersumpah dengan Allah, tidak ada di atas muka bumi ini satu jiwa yang bernyawa pun setelah 100 tahun tersisa, seorang pun. Jadi memang membukakan celah untuk memahami keliru. Ternyata maksud Nabi bukan hari kiamat, tetapi masa berakhirnya masa sahabat. Itu saja. Ya, ini hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Dan dia di sini tambahannya apa? Ucapan tadi, kejadian Nabi menyatakan demikian itu terjadi sebulan sebelum meninggal dunia. Kita sudah tadi mendekat-dekatkan karena Nabi SAW meninggalnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11, sebulan sebelumnya berarti Safar. Ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Berarti sebulan sebelum tanggal 12 Rabiul Awal berarti 12 Safar. Ya. Kira-kira di awal Safar lah kejadian ini. Ya. Tahun 11. Ya. Kita lanjutkan. 6431. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanihi Muhammad bin Hatim qala haddatsana Muhammad bin Bakar qala akhbarana bin Jurayj bi hadzal isnadi wa lam yadhkur qabla mautihi bi syahrin. Ini hadis yang sama dibawakan kembali oleh Imam Muslim, ya, dengan sanad yang lain, cuma di sini tidak ada ketegasan sebulan sebelum meninggal. Ya, dia hanya, Nabi pernah ditanya kapan hari kiamat, lalu dia menjawab Allah yang tahu. Lalu dia mengatakan 100 tahun lagi tidak akan tersisa dari seorang pun yang hidup di malam hari ini, ya, atau di hari ini. Berikutnya 6432. Imam Muslim mengatakan haddatsani Yahya ibnu Habib wa Muhammad ibnu Abdul A'la kilahuma anil Mu'tamir qala ibnu Habib haddatsana Mu'tamir ibnu Sulaiman qala sami'tu abi قال حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك قبل موته بشهر أو نحو ذلك. ما من نفس منفوسة اليوم تأتي عليها 100 سنة وهي حية يومئذ. Nabi SAW mengatakan sebulan sebelum meninggal atau hampir sebulan sebelum meninggal, tidak ada seorang jiwa atau satu jiwa yang bernyawa pun hari ini 100 tahun lagi yang masih hidup di muka bumi ini. Ya. Ini hadis Nabi SAW. Kemudian wa an Abdurrahman sahibis saqaya atau siqaya عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. وفسر عبد الرحمن قال نقص العمر. Ya, Imam Muslim membawakan hadis Jabir tadi, ya, dengan beberapa jalur untuk menegaskan bahwa Nabi menyampaikan pernyataan tadi berapa lama sebelum meninggal. Sebulan sebelum meninggal dunia, 100 tahun lagi tidak akan ada yang hidup di malam hari ini atau yang di hari ini yang masih hidup akan tersisa atau yang masih hidup di 100 tahun lagi. Maksudnya adalah masa berakhirnya masa sahabat. Cuma di sini Imam Muslim membawakan riwayat yang lain dari penafsiran Abdurrahman sahibus saqaya atau sahibus saqaya. Ini murid Jabir yang lain. Kalau tadi muridnya Abu Nadrah, sekarang muridnya Abdurrahman sahibus saqaya. Muridnya Jabir bin Abdullah di sini menafsirkan maksud dari hadis tadi adalah semenjak malam hari ini usia manusia semakin berkurang. Kalau yang sebelum hari ini mungkin ada yang melebihi 100 tahun usianya. Tetapi kalau yang mulai malam hari ini, baik yang baru lahir ataupun yang sudah hidup, itu tidak akan ada lagi orang yang berusia di atas 100 tahun. Itu penafsiran dari Abdurrahman sahib as-siqaya. Abdurrahman ini namanya Abdurrahman ibn Adam al-Basri, muridnya Jabir. Maksudnya berkurangnya umur. Naqsul umur atau berkurangnya umur. Jadi semakin dekat hari kiamat, semenjak malam itu usia orang semakin berkurang. Tidak ada lagi yang bisa melebihi 100 tahun. Kita coba lihat dari biografi para ulama, ya. Mulai dari biografi para sahabat dalam kitab-kitab itu susah untuk mencari mereka yang berusia di atas 100 tahun. Umumnya mereka 60 sampai 70 tahun umumnya, karena disebutkan di situ lahirnya tahun segini, meninggalnya tahun segini, beliau meninggal di usia segini. Ya, beliau meninggal di usia segini sebagaimana yang telah kita pelajari di pelajaran sebelum kita tatap muka ini online, ya, kita belajar online muqaddimah 20 hadis yang dipilih dari Sahih Muslim. Di situ kita pelajari tentang biografi perawi-perawi hadisnya. Disebutkan dalam biografinya lahir tahun segini, meninggal tahun segini. Umurnya ketika meninggal dunia 65 tahun, 73 tahun. Ya. Jadi semenjak malam itu usia manusia semakin berkurang. Ini menurut penafsiran siapa? Abdurrahman, muridnya Jabir. Kalau umumnya, para pendapat para ulama adalah menjelaskan tentang berakhirnya masa sahabat. Tetapi ini berbeda. Dia di sini menyatakan bahwa semenjak malam hari ini dan terus nanti usia orang semakin lama tidak akan ada yang melebihi 100 tahun. Susah untuk mencarinya. Saya tahu dalam hidup saya ini satu orang yang langsung saya tahu, ya. Kalau melalui berita-berita banyak. Ya, apalagi kita sekarang ini mudah untuk mencari berita. Orang-orang yang lebih usianya di atas, ada baru-baru ini berita di internet orang Mesir yang berusia 150 tahun. Ya, laki-laki. Yang saya tahu di kampung saya itu ada nenek-nenek yang meninggal dunia sekitar 102 tahun usianya. Ya. Saya masih kecil ketika itu, 102 tahun usianya. Ya. Tetapi itu tidak termasuk kaedah, keluar dari kaedah. Jadi kalaupun penafsiran hadis ini apa yang dipahami oleh Abdurrahman, muridnya Jabir, juga tidak terlalu jauh. Walaupun yang asal dari hadis ini adalah menjelaskan sampai kapan masa sahabat itu berakhir, yaitu sampai 100 tahun setelah Nabi meninggal dunia. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Kemudian hadis terakhir, belum, masih ada. 6000, hadis berikutnya, 6433. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, qala haddatsana Yazid bin Harun, qala akhbarana Sulaiman al-Taimi bil isnadaini jami'an mithlahu. Ini sanad yang lain. Ya, dibawakan oleh Imam Muslim hadis yang hampir sama, mithlahu. Berikutnya, 6434. Dengan hadis terakhir di bawah bab ini, 6435. 6434. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Ibnu Numair qala haddatsana Abu Khalid an Dawud wal lafdhu lah qala ha'un wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Sulaiman ibn Hayyan an Dawud an Abi Nadrata an Abi Sa'id. Ini bukan Jabir lagi, tetapi hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala lamma raja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min Tabuk. Tabuk terjadi tahun ke-9 Hijriah. Perang Tabuk tahun keberapa? 9 Hijriah. Ya. Ketika Nabi pulang dari Perang Tabuk, sa'aluhu anis sa'ah. Orang-orang menanyakan kepadanya tentang hari kiamat. Faqala Rasulullah SAW, la ta'ti mi'atu sanatin wa 'alal ardi nafsun manfusatun al-yawma. Kata Nabi, tidak datang 100 tahun lagi di atas buka bumi ini orang yang hidup yang bernyawa di malam di hari ini tersisa. 100 tahun lagi tidak ada yang tersisa dari orang yang bernyawa hari ini. Dan kejadiannya tahun ke-9 Hijriah, 2 tahun sebelum Nabi meninggal dunia. Ya. Perang Tabuk sekitar bulan Muharram kalau saya tidak salah, ya. Jadi tahun ke-9 dan ini juga walaupun tahunnya berbeda tetapi intinya sama. Itu menunjukkan mulai-mulai berakhirnya masa sahabat. Bisa jadi kalau seandainya patokannya adalah tahun ke-9 ini, kalau terhitung dari tahun ke-9, 100 tahun lagi berarti tahun berapa? 109. Nah, 109 itu tidak ada sahabat yang masih hidup. Tidak ada orang yang masih hidup. Ya. Apalagi tahun 111. Jadi tidak bertentangan antara hadis yang sekarang dengan hadis yang tadi. Ya. Kalau yang maksudnya adalah berakhirnya generasi sahabat. Hadis terakhir, 6435, Imam Muslim mengatakan, haddathani Ishaq bin Mansur, qala akhbarana Abu Walid, qala akhbarana Abu Awanah, an Husainin, an Salim, an Jabir bin Abdullah. Kembali kepada hadis Jabir, radhiyallahu anhuma, qala qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, ma min nafsin manfusatin tablughu mi'ata sana. Tidak ada dari seorang pun yang bernyawa, ya, yang sampai 100 tahun yang akan datang usianya. Ya. Faqala Salim, berkata Salim anaknya Abdullah bin Umar. Faqala Salim, tadzakarna dzalika indahu. Kami mengulang-ulang hadis ini di sisi beliau, maksudnya di sisi Jabir. Innama hiya kullu nafsin makhluqatin yawma idzin. Maksud dari hadis ini yaitu semua yang sudah dicipta hari itu, maksudnya yang bernyawa, yang lahir, yang sudah lahir, yang hidup di hari itu, 100 tahun lagi tidak ada yang tersisa. Jadi bukan orang yang hidupnya setelah itu, tetapi di hari itu standarnya, startnya. Kalau yang setelah itu tidak termasuk konteks hadis ini. Nanti yang lahir seminggu setelah kejadian itu ternyata usianya melebihi 100 tahun lagi. Ini keluar dari konteks. Karena Nabi maksud startnya adalah hari ketika dia menyampaikan pernyataan tersebut. Itulah ma'asyiral muslimin wal muslimat, beberapa hadis di bawah bab yang ke-53 ini yang maknanya adalah menjelaskan tentang kapan masa sahabat itu berakhir. Yaitu tahun 111 yang maksimalnya 111 Hijriah. Kalau sudah 111 Hijriah maka tidak akan sudah berakhir masa sahabat, atau 109. Ya. Atau tahun 109 menurut hadis yang sebelum terakhir tadi ya. Hadis siapa tadi? Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Atau 100 tahun. Kita coba lihat ya, untuk lebih menegaskan. Nah, itu yang paling terakhir meninggal dunia itu Abu Tufail Amir bin Wathilah ya, Al-Kinani. Akhir sahabat yang meninggal ya, meninggal dunia itu Abu Tufail Amir bin Wathilah. Abu Tufail Amir bin Wathilah Al-Laythi waqad mata sanata mi'ah. Meninggalnya tahun 100, bukan 109, bukan 111, tetapi tahun 100 ya. Tahun 100. Hah? Abu Tufail Amir bin Wathilah. Wathilah. Itu yang paling terakhir meninggal dunia tahun berapa? 100 Hijriah. Kalau 100 Hijriah sementara Nabi mengatakan tahun berapa? 11. Belum sampai 100 tahun. Karena kalau terhitung 100 tahun berarti 111 bulan Safar. Ya, tahun 111 bulan Safar. Ini yang terakhir. Dan dinukilkan perkataan Abu Tufail ini ya. Ia mengatakan raaitu Rasulullah sallam, saya bermimpi melihat Nabi, wa ma 'alal ardi rajulun ra'ahu ghairi. Ketika itu tidak ada lagi yang tersisa dari orang yang bersahabat dengan Nabi ya, di hari itu selain saya. Ini menunjukkan bahwa beliau yang paling terakhir meninggal dunia. Ya. Nah, ini hadis yang kana abi bahwa dia pernah bermimpi melihat Nabi dan di ketika itu tidak lagi ada yang tersisa dari orang yang pernah melihat Nabi itu sahabat. Ini menunjukkan bahwa beliau yang paling terakhir dan hadisnya dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi ya, di kitabnya Syama'il. Abu Tufail mengatakan saya melihat Nabi, saya berjumpa dengan Nabi, karena mungkin orang meragukan ketika itu bahwa beliau sahabat. Maka dia tegaskan, saya benar-benar sahabat. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar-benar melihat, menjumpainya. Dan hari ini memang tidak ada seorang pun lagi yang tersisa dari orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menceritakan bahwa Nabi itu adalah abyadan, kulitnya putih, malihan maksidan, putih yang menariknya, bukan putih yang bukan putih biasa, tapi putih yang indah. Ya. Kemudian dia menengah, seperti bentuk menengahnya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Dia rambutnya tidak keriting dan juga tidak lurus. Itu yang telah kita pelajari dari salah satu bulan Ramadan tentang sifat Nabi SAW secara fisik maupun rohaninya, akhlaknya. Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidzi tentang pernyataan Amir ibnu Wathilah Abu Tufail tadi, ya, Al-Kinani. Dan ini sahabat yang paling terakhir meninggal, ternyata meninggalnya bukan di tahun 111, tetapi tahun 100. Ya. Bukanlah juga di tahun 109 menurut hadis Abu Sa'id Khudri, ya, ketika Nabi menyatakan pernyataannya tadi. Ini jelas sekali ya, menyampaikan kepada kita kapan berakhirnya masa sahabat. Ya. Dan kapan bermulanya masa tabi'in? Bermulanya masa tabi'in bukan 101. Bukan 101. Bukan dengan meninggalnya Abu Tufail ini masuk ke nasi tabi'in, tidak. Hah? Tabi'in? Iya, setelah Nabi meninggal dunia, sehingga siapapun yang tidak berjumpa dengan Nabi mulai mereka dikenal tabi'in. Maka mereka dikenal dengan tabi'in. Ada yang tabi'innya tingkatnya tertinggi yaitu mukhadram seperti Uwais al-Qarani. Di masa Nabi dia beriman tapi tidak sempat berjumpa. Dan dia memiliki keutamaan dan khusus nanti ada tentang dia babnya. Bab keberapa itu? Bab ke-55 tentang Uwais al-Qarani ini. Menunjukkan bahwa dia hampir-hampir digolongkan ke sahabat. Kita sekarang berbicara tentang siapa? Keutamaan para sahabat. Masuk Uwais al-Qarani dalam salah satu babnya menunjukkan bahwa dia hampir-hampir jadi sahabat. Ya, hampir-hampir jadi sahabat dan Nabi juga mengenal dia. Nabi SAW mengenalinya walaupun tidak berjumpa. Kemudian kita tadi ingin sampaikan bahwa bukan dengan habisnya sahabat baru masuk generasi tabi'in, tidak. Generasi tabi'in ini munculnya tabi'in sudah bermula dengan meninggalnya Nabi. Tetapi tetap generasi itu generasi sahabat sampai tahun berapa tadi? 111. Tetapi sebelum itu tabi'in sudah banyak. Semua yang berguru kepada sahabat itu semuanya generasi tabi'in. Sebagaimana yang telah kita pelajari di dalam bab tentang tiga generasi yang dijamin kebaikannya oleh Nabi SAW tadi. Ini yang bisa kita simpulkan dari bab ini. Ya. Banyak tabi'in. Masyur kemudiannya tabi'in. Banyak tabi'in. Ya. Banyak sekali. Al-Hasan al-Basri, Sa'id bin Musayyab. Semua yang berguru kepada para sahabat, tabi'in. Ya. Semua yang berguru maksudnya bukan dari orang yang tidak berjumpa dengan Nabi. Semua yang berguru kepada para sahabat, dari orang-orang yang tidak sempat berjumpa dengan Nabi, namanya tabi'in. Ya. Kapan bermulanya? Dengan mulanya ketika munculnya mereka, setelah Nabi meninggal muncul mereka. Dan kapan bermula generasi tabi'in tersebut? Bisa jadi ya ketika para sahabat sudah mulai berkurang. Ya, karena di zaman sahabat yang terakhir-terakhir meninggal Anas bin Malik, Abdullah bin Umar dan yang lain-lainnya, itu tabi'in sudah mulai banyak yang menyampaikan ilmu. Sudah mulai banyak tokoh-tokoh ulama besar. Seperti Sa'id bin Musayyab itu. Dia sudah mengajar ketika para sahabat, sebagian para sahabat masih hidup. Ya. Ketika sebagian para sahabat masih hidup. Ini yang perlu kita ketahui. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Bab berikutnya. Ini yang sangat penting ya. Bab yang ke-54 ini sangat penting. Setelah kita ketahui kapan berakhirnya generasi sahabat. Dan siapa sahabat. Bagaimana keutamaan mereka. Bab yang ke-54 ini sebagai catatan penting. Hukum memaki-maki dan mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.